Ya Ustaz, dosa dan kesalahan saya begitu banyak. Tetapi sekarang saya sudah bertobat dengan berusaha untuk perbanyak amal soleh dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Tapi terkadang prasangka buruk kepada Allah akan tidak diampuninya dosa-dosa saya tersebut menghantui saya. Bagaimanakah kiat agar saya tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang yang berprasangka buruk kepada Allah karena kurangnya keyakinan kepada Allah. Karena kurang yakin bahwa Allah mengampuni dosa seluruh hamba, selama ia betul-betul bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dengarkan firman Allah, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, janganlah kalian merasa putus asa di rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan kepada orang-orang yang melampaui batas itu, agar jangan berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Kenapa? Karena Allah mengampuni seluruh dosa selama kita datang kepada Allah dengan taubat nasuha. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan, bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, Ya Ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, ya sesungguhnya engkau wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalaulah dosa-dosamu, ya memenuhi awang-awang, thumma staghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, alama kana minka fala ubali. Aku akan ampuni dosamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Subhanallah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba. Allah tidak peduli dengan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, akhi. Selama kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Selama kita betul-betul minta ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita menyesali perbuatan dosa tersebut. Kita pun berazam, bercita-cita untuk tidak lagi kembali kepada kemaksiatan tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Maka ya, tidakkah kita yakin dengan nas-nas ayat-ayat Al-Quran tersebut, di mana Allah telah menyatakan bahwa siapa saja hamba-hambanya yang meminta ampun kepada Allah pasti akan diampuni dosanya. Maka ketika kita mendengarkan bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya seperti ini, insyaAllah kita tidak akan berputus asa, dan terus kita bertobat, dan terus kita menyempurnakan taubat kita dengan membalasnya dengan amalan-amalan saleh. Dan taubat kita menjadi taubatan nasuha, dan tidak lagi kita ingin kembali kepada ya lumpur kemaksiatan yang terdahulu. Wallahu a'lam.